Dengan bismillah ku bermula bingkisan hati buatmu teman yang dikasihi. Kita bersama dalam satu ikatan, bermula episod hidup di dunia ini. Ku harap hanyalah di dunia dirahmati dan diredai, selamat sejahtera di syurgawi. Oh Tuhan, satukanlah hati kami dalam menyintai. Ridho atas ujian diberi, jauhkanlah kami dari rakus mengejar duniawi. Hidup mati biarlah untukmu. Haram dunia hanya di tangan, bukannya di hati, untuk dicintai. Bingkisan hati buatmu teman yang dikasihi. Kita bersama dalam satu ikatan. Oh Tuhan, kita dicinta sebagai kita. Bingkisan hati buatmu teman yang dikasihi.